Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah yang penyayang. Engkau Allah, di tanganmu segala kuasa kejadian. Ampunilah, ampunilah segala dosa kesalahan. Terangilah, terangilah, bimbing ke jalan yang benar. Engkau Allah yang pemurah, Engkau Allah yang dermawan. Engkau Allah, di tanganmu segala rahmat pertolongan. Padamu lah digantungkan segala harap keselamatan. Lindungilah kami semua, wahai sang penguasa alam. Engkau Allah, Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Ampunilah, ampunilah semua dosa. Engkau Allah, Engkau Allah yang pemurah dan dermawan. Lindungilah, lindungilah kami semua. Di tanganmu segala rahmat pertolongan.